الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بركات المؤلف حفظه الله تعالى كتاب العقيقة، كتاب العقيقة atau disebut juga al-dhabiha atau disebut juga an-nasika, dan ini merupakan penamaan bagi satu amalan yang dianjurkan di dalam Islam di saat seseorang kelahiran seorang anak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganjurkan bagi keluarga yang telah mendapatkan dan memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk membuat acara yang disebut dengan al-aqiqah beserta adab-adab dan ahkam yang telah thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. الشرح وأما أن العقيقة سنة adapun bahwa aqiqah itu hukumnya sunnah كما هو مذهب جمهور أهل العلم sebagaimana ini merupakan pendapat mayoritas dari kalangan para ulama مذهب الجمهور. Ini menunjukkan bahwa dalam permasalahan ini terjadi khilaf. Ada sebahagian kecil dari para ulama menganggap bahwa nasika atau kehaqiqah hukumnya adalah wajib. Dan yang rajih dalam permasalahan ini adalah yang ditetapkan oleh al-muallif, bahwa al-aqiqah hukumnya adalah sunnah. Falima rawa Abu Dawud fi sunani. Hal ini berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya. An Abdullah ibn Amr ibn al-Aus. Dari Abdullah bin Amr ibn al-Aus, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man wulida lahu waladun, barang siapa yang kelahiran baginya seorang anak, fa ahabba ayyan suka anhu, lalu dia senang untuk membuat nasikah untuknya, falyansuk anil ghulami syatani mukafiatan, maka hendaklah dia melakukan nasikah dari seorang anak laki-laki dengan dua ekor kambing yang setara, yang sama dari kedua ekor kambing tersebut. Wa anil jariyati syatun, sedangkan kalau yang lahir itu adalah seorang berjenis kelamin wanita, maka cukup dengan satu ekor kambing. Wa huwa haditsun sahih, dan ini adalah hadis yang sahih. Wa dalilun sharihun ala anna al-aqiqata ghairu wajibatin, dan dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa al-aqiqah tidaklah wajib hukumnya. Yang menjadi syahid dari hadis ini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ahabba ayyan suka anhu. Lalu dia senang untuk membuat nasikah. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada orang tuanya apakah dia suka untuk membuat akikah atau tidak. Kalau dia ingin untuk membuat akikah, maka hendaklah demikian yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang anak laki-laki 2 ekor, sedangkan seorang anak wanita adalah 1 ekor. Naam. Wa yajuzu an yu'aqqa bikabshin 'anil fatati. Naam. Dan boleh bagi seseorang yang ingin membuat akikah, acara akikah tersebut, bikabshin 'anil fata, untuk menyembelih 1 ekor kambing dari kelahiran seorang anak wanita. Wa kabshin 'anil gulam, dan 1 ekor kambing pula dari seorang anak lelaki. Nah, ini beliau hendak menjelaskan bahwa hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang telah beliau sebutkan tidaklah menunjukkan kemestian bahwa kalau seseorang melahirkan anak laki-laki maka mesti akikahnya itu 2 ekor kambing. Tidak mesti demikian. Akan tetapi boleh tatkala dia ingin membuat akikah dengan 1 ekor kambing, apakah dia kelahiran anak wanita ataukah lelaki, boleh yang demikian. Lima sahih anhu sallallahu alaihi wa sallam, berdasarkan yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam, annahu aqqa anil Hasan wal Husaini kabshan kabshan. Bahwasanya beliau membuat akikah untuk Al Hasan dan Al Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kabshan kabshan, masing-masing 1 ekor kibas. Ya, ini menunjukkan bahwa yang demikian ini boleh. Bahwa apabila seorang melahirkan anak laki-laki dengan 1 ekor pun sudah cukup. Naam. Wa amma riwayat allati taqulu bi annahu aqqa bi kabshain. Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat akikah terhadap Hasan dan Husain masing-masing dengan 2 ekor kambing, 2 ekor kibas, berarti secara keseluruhan 4, fahiya syadzatun dha'ifa. Maka ini adalah tambahan yang dha'if, ganjil. Naam. Ya, tidak sahih. Sebab ada 2 riwayat dalam hal ini, ikhwan. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membuat akikah untuk Hasan dan Husain masing-masing 1 ekor kambing. Sementara ada riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat akikah untuk Hasan dan Husain masing-masing 2 ekor kambing. Ya. 2 riwayat yang saling bertentangan. Tidak mungkin disatukan. Kenapa? Karena kejadiannya 1 kali, iya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membuat akikah untuk Hasan dan Husain 2 kali. 1 kali dengan 1 ekor kambing, kemudian dengan 2 ekor kambing, tidak mungkin. Sebab kejadiannya hanya 1 kali saja. Ya. Dan dalam hal ini al-muallif hafizahullah taala merajihkan berdasarkan jalan-jalan yang demikian kuat, menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membuat akikah untuk Hasan dan Husain masing-masing dengan 1 ekor kambing. Nah, sementara di sana ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan masing-masing 2 ekor kambing. Dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Irwaul Ghalil, ya, beliau menyebutkan jalan-jalan tersebut yang menyebutkan 1 ekor masing-masing dan 2 ekor masing-masing. Lalu kemudian beliau pada akhir pembahasan tersebut berkesimpulan bahwa yang menyebutkan dua ekor kambing masing-masing untuk Hasan dan Husain ini adalah tambahan dari seorang perawi yang thiqah, dan tambahan seorang perawi yang thiqah diterima. Nah, ya. Sementara kalau kemudian riwayat yang menunjukkan masing-masing dua ekor kambing diterima, ya, akan melazimkan menolak riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW membuat akikah tersebut masing-masing satu ekor, satu ekor. Iya kan? Jelas menolak riwayat yang sebelumnya. Nah, sehingga kalau menerima riwayat yang thiqah tersebut, ya, berarti dengan sendirinya akan menolak riwayat dari perawi-perawi yang thiqah yang lain yang menyebutkan satu ekor. Nah, sehingga dalam hal ini yang harus dilakukan adalah thariqatut tarjih. Mentarjih antara dua riwayat tersebut. Yang rajih itulah yang mahfuz, yang diterima riwayatnya. Sedangkan yang bertentangan disebut dengan hadis yang syadz, yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ini yang beliau hendak jelaskan, ya, muallif ini. Makanya beliau mengatakan bahwa yang menyebutkan masing-masing dua ekor adalah ganjil riwayat ini. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa marratan wahidah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat akikah untuk kedua anaknya tersebut sekali saja. Imma kabsyan wa imma kabsyain. Maka silakan pilih. Apakah hadis yang menyebutkan satu ekor atau dua ekor? Kalau kita menyatakan satu ekor, menafikan yang dua ekor. Kalau kita mengatakan dua ekor, menafikan riwayat satu ekor. Nah. Bisa difahami ini, akhwan? Nah. Kalau kita menerima dengan alasan tambahan dari seorang thiqah tersebut makbulah diterima, maka dengan sendirinya tertolak riwayat yang menyatakan satu ekor, satu ekor. Nah. Ya. Sehingga dari sini Syekh Al-Albani rahimahullah menganggap bahwa ziyadah tambahan dari thiqah tersebut diterima. Nah, ini keadaannya, perselisihannya mirip dengan keadaan hadis yang menjelaskan tentang menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud. Nah, beliau menganggap tidak terjadi mukhalafah. Tidak ada pertentangan. Zaidah ibn Qudamah yang meriwayatkan hadis tentang menggerakkan jari-jari tersebut yang tidak diriwayatkan yang lain, beliau adalah seorang perawi yang thiqah dan menambah riwayat tersebut dan tidak menafikan riwayat-riwayat yang lainnya. Dalam keadaan di sana, ya, sekian para perawi, sekian banyak yang meriwayatkan hadis tersebut dengan tidak menyebutkan adanya tahriku sababah, menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika at-tasyahud. Nah, dan kalau dilihat secara zahir dari dua jalan ini, jalan yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membuat akikah masing-masing satu ekor, ini yang rajih, yang lebih kuat. Wa nadharu ila asanidir riwayati yadullu, dan memperhatikan sanad-sanad riwayat-riwayat tersebut menunjukkan ala thubuti riwayatil kabish, menunjukkan sahihnya riwayat satu ekor kibash. Allati rawaha Abu Dawud wa ghairuha bi isnadin sahih jiddan. Ya, diperjelas lagi kata beliau. Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya dengan sanad yang sahih sekali. Jadi bukan bi isnadin sahih faqat, sahih jiddan. Sanad yang sahih sekali. An Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas. وَمَا خَلَفَهُ فَفِيهِ تَدْلِيسُ قَتَادَهُ, sedangkan yang menyelisihnya di dalamnya terdapat tadlis dari Qatadah ibn Di'am as-Sudusi. أَوْ فِيهِ ضَعْفٌ, ataukah terdapat kelemahan فِي تُرُقِ الْأُخْرَ عَلَى الصَّحِيحِ, ya, di dalam jalan-jalan yang lainnya berdasarkan pendapat yang sahih. خِلَافًا لِأُسْتَاذِنَا الشَّيْخْ نَاصِرِ فِي إِرْوَاءِ الْغَلِيلِ, menyelisih pendapat ustaz kami Syekh Nasir Al-Albani dalam kitabnya Irwa'ul Ghalid. Haitsu shahhaha riwayatain, di mana beliau mensahihkan dua riwayat tersebut. Nah, ini kan aneh. Sementara dua riwayat ini jelas saling bertentangan, kontradiksi antara yang menukilkan satu ekor dan dua ekor, dua ekor. Nah, beliau mensahihkan kedua-duanya. Dan beliau mengatakan, yang mengatakan dua ekor tersebut menambah sebagai menambah apa penambahan riwayat yang menyebutkan satu ekor. Nah, dalam artian menurut beliau bahwa satu ekor tersebut berdasarkan apa yang dilihat, apa yang disangka. Nah, dalam hal ini yang harus ditarjihkan adalah persangkaan tersebut, mana yang rajih jika demikian keadaannya. Sehingga kembali kepada tarjih, mana yang lebih kuat penukilannya, mana yang lebih thiqah dalam hal ini, penukilan satu ekor ataukah dua ekor. Wa khafiya alaihi amran, dan tersamarkan atas beliau rahimahullahu taala dua perkara. Dalam hal ini akhwan bukan berarti menurunkan martabat Syekh Al-Albani rahimahullah. Al-intiqad, ya, pengeritikan terhadap sebagian para ulama al-muhadditsin biasa. Al-Imam At-Tirmidzi dikritik oleh yang lainnya. Al-Imam Adz-Dzahabi mengkritik Al-Imam Al-Hakim dalam banyak hal. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengkritik sekian banyak, bahkan dalam riwayat Sahih Muslim beliau mengkritik, ya, membantah sekian para a'immatul jarh wa ta'dil. Nah, selama seorang membangun kritikan tersebut di atas ilmu, di atas hujjah yang jelas, ya, kritikan secara ilmiah bukan secara serampangan, maka yang demikian ini tinggal kita melihat mana yang rajih dari kritikan tersebut ataukah yang dikritik. Maka tersamarkan atas beliau dua perkara. Yang pertama, annal aqiqata hasalat marratan wahidah, bahwa aqiqah terjadi hanya satu kali saja. Fahiya imma kabshun wa imma kabshan, maka tinggal dipilih apakah satu ekor ataukah dua ekor. Yang kedua, wa kadzalika riwayatul kabshaini aqwa isnadin laha fihi tadlisu Qatadah. Nah, wal baqi muallalun bidda'af. Demikian pula riwayat yang menyebutkan dua ekor kibas, ya, dua ekor kibas. Dalam hal ini yang menyebutkan masing-masing dua ekor menyelisihi perawi-perawi yang thiqah, yang disebutkan oleh beliau tadi dengan sanad yang sahih sekali dari Ibnu Abbas. Nah, ada yang menyelisihi, di antaranya sanad yang paling kuat yang menyebutkan dua kabis adalah Qatadah. Sementara Qatadah Ibnu Di'amas Sadusi, walaupun beliau seorang thiqah, seorang hafiz, tapi dari sisi lain ada yang dikhawatirkan dari tadlis yang dilakukan oleh Qatadah Ibnu Di'amas Sadusi. Dan beliau menyebutkan riwayat tersebut dengan mu'an'an, dengan lafad an atau kakala. Ya, tidak mentasrih, tidak menjelaskan apakah beliau meriwayatkan dari orang di atasnya tanpa perantara atau tidak. Sehingga ada kemungkinan disusupi yang apa seorang perawi yang dihapus oleh Qatadah. Nah, wal baqi, sedangkan riwayat yang lain yang menyebutkan dua ekor tersebut muallalun bidda'af, terdapat penyakit, yaitu kelemahan terdapat dalam riwayatnya. Wa amma riwayatul kabish, sedangkan riwayat yang menyebutkan satu ekor fa sahihatun min turuqi thiqatil kibar, maka hadisnya sahih, riwayat yang sahihah dari jalan-jalan para perawi-perawi thiqah, ya, yang kibar. Nah, wa ila anna al-aqiqata syatani an dzakar dhahaba al-imam Syafi'i wa Ahmad, dan pendapat yang mengatakan bahwa aqiqah dua ekor kambing kalau itu anak laki-laki adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa jazal Imam Malikun al-aqiqata an dzakari bi syatin, dan Al-Imam Malik membolehkan aqiqah untuk seorang anak laki-laki cukup dengan satu ekor saja. Wa huwa sahihu aidan, dan ini yang sahih. Lianna fi'la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu at-tashri' wa qawluhu tashri'un aidan, karena perbuatan Rasulullah tidaklah menyelisih syariat. Perkataan beliau syariat dan perbuatan beliau juga syariat. Sehingga pada hadis Abdullah bin Amr bin Al-Aus yang menyebutkan kalau anak laki-laki itu dua ekor juga sahih. Itulah yang beliau anjurkan. Dari perbuatan Rasulullah SAW, ya, menunjukkan bolehnya seorang membuat akikah dengan seekor kambing walaupun itu anak laki-laki. Nah, wakilahuma haqqun, dan kedua-duanya adalah kebenaran. Wal akhdhu bihima wat tawfiqu bainahuma huwal ashah wal arjah. Maka mengambil kedua syariat tersebut dan menggabungkan di antara keduanya, inilah yang paling sahih dan inilah yang paling rajih. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Ya, ila huna ikhwan, yang kita bahas berkenaan tentang nasikah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah, tafadhalu, hafizakumullah.